الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masalah yang berikutnya, yakni as-sadis asrah, al-mas'alah yang ke-16, i'tiyarul yahud anit tawarah fi kutubis sihar. Menggantinya orang-orang Yahudi kitab Taurat dengan kitab-kitab sihir. Jadi mereka adalah satu kaum yang sangat gemar sekali dengan sihir. Bahkan sampai detik ini ma'ruf dan masyhur bahwa orang-orang Yahudi yang mereka sangat gemar dalam praktek-praktek sihir. Dan di antara yang terjadi pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau disihir oleh seorang Yahudi, Labid bin Al-Asam. Sebagai sebab dari turunnya surat Al-Mu'awwidzatain, yakni Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Al-Falaq dan An-Nas. Mereka mengganti kitab Taurat yang menjadi pencerah, petunjuk, penerang kehidupan mereka dengan kitab yang membawa kepada kegelapan dan kehancuran kehidupan mereka di dunia dan akhirat mereka. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, al-mas'alah tusadisa ta'asrah, masalah yang ke-16, i'tiyaduhum amma atahumullah bi kutubis sihr, menggantinya mereka dari apa-apa yang Allah datangkan kepada mereka dengan kitab-kitab sihir. Kama dzakarallahu dzalika fi qawlih, sebagaimana Allah sebutkan yang demikian di dalam firman-Nya. Walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Dan sekali walamma ja'ahum, dan di saat datang kepada mereka rasulun, seorang rasul, di saat datang seorang rasul kepada mereka ahlul kitab Yahudi terkhusus, rasulun min indillah, rasul dari sisi Allah, sebagaimana datangnya Musa dari sisi Allah dan Isa dari sisi Allah, musaddiqul lima ma'ahum, yang rasul tersebut membenarkan apa yang ada dan beserta mereka dari kitab Taurat dan Injil, dari keberadaan Nabiullah Musa dan Isa. Nabada fariqu minal ladzina utul kitab, sekelompok daripada orang-orang yang diberi Alkitab mereka membuang. Artinya di sini tidak semua orang-orang Yahudi adalah jahat jelek. Ada orang-orang Yahudi yang kemudian masuk ke dalam Islam dan menerima daripada dakwah Rasul, seperti Abdullah bin Salam, Ka'ab al-Ahbar, dan yang semisalnya. Ada beberapa daripada ahlul kitab dan bahkan sebelum daripada diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Warqah bin Naufal termasuk daripada ahli kitab yang beriman dengan Nabiullah Musa dan Isa dan hendak beriman kepada Rasul seandainya Rasul pada saat itu telah diutus. Sehingga dia menyatakan, seandainya aku masih hidup di saat kaummu mengusir dirimu, niscaya aku akan menjadi penolong dari agamamu. Fariqu minal ladzina utul kitab, sekelompok daripada orang-orang yang diberi Alkitab, mereka membuang. Apa yang dibuang? Kitabullahi wara'a zuhurihim. Mereka membuang kitabullah di belakang punggung mereka. Ka'annahum la ya'lamun. Seolah-olah mereka tidak tahu. Padahal mereka tahu persis keberadaan dan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kenali ciri-cirinya. Terdapat di dalam kitab suci mereka. Sehingga pada hakikatnya setelah itu mereka tidak berpegang dengan apapun. Qalatil yahud laisatil nasara ala syai wa qalatil nasara laisatil yahud ala syai wa hum yatlunal kitab. Orang-orang Yahudi mengatakan Nasrani itu tidak berpegang dengan sesuatu apapun. Orang Nasrani juga mengatakan demikian. Yahudi itu tidak berpegang dengan apapun sama sekali. Padahal mereka masing-masingnya membaca Alkitab. Wallahul musta'an. Maka pada hakikatnya ya, orang-orang yang mereka berpecah belah di dalam agamanya dan menolak dakwah Rasul, maka itu bukan bagian daripada apa istilahnya, mereka tidak berada di atas sesuatu apapun, tidak berada di atas satu pijakan pun, tidak punya hujjah di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti. Na'udzubillah. Kemudian setelah mereka membuang kitabullah di belakang punggung mereka, mereka menggantinya. Mereka mengikuti wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Yani orang-orang Yahudi ahlul kitab di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka membuang Taurat dan membuang Injil di belakang punggung mereka, mereka justru mempelajari kitab-kitab sihir, kitab-kitab mantra, yang itu merupakan sesuatu yang diletakkan oleh syaitan untuk menghambakan diri kepada syaitan. Setelah mereka menghambakan diri kepada syaitan, maka syaitan pun kemudian memberikan kepada mereka semacam balas jasa imbal balik. Mereka bersimbiosis mutualisme, saling menguntungkan dalam kerjasama pada perkara-perkara tersebut. Karena mau mempelajari kesyirikan dan kekufuran yang mereka tulis, yakni syaitan-syaitan tulis semenjak di masa kerajaan Sulaiman, ini setelah meninggalnya Sulaiman, mereka menulisnya, menjadikan syarat-syarat dan sebagainya, ucapan-ucapan kufur sebagainya, untuk kemudian siapa saja yang mau mengikutinya dan mau merendahkan daripada agama yang dibawa oleh Sulaiman dan rasul-rasul setelahnya, maka syaitan-syaitan tersebut menjadi bala tentaranya, menjadi para penolongnya, wali-walinya. Mendapatkan kekuatan bukan dari Allah, tetapi kekuatan dari syaitan. Yang pada hakikatnya inna kaida syaitan kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu sangatlah lemah. Kekuatan syaitan itu sangatlah lemah. Meskipun mereka punya kekuatan ya, punya kekuatan. Ifrit dari kalangan jin misalnya, dia mengatakan di hadapan Sulaiman, ya, aku akan memindahkan singgasana Bilqis qabla an taquma min maqamik. Sebelum engkau berdiri dan duduk. Na'ati kabi qabla an taquma min maqamik. Sebelum berdiri. Waktu yang sangat singkat. Dan jika seandainya Sulaiman alaihi salam menyatakan iya wahai ifrit, betul dilakukan dan kuasa yang mampu. Ifrit itu. Padahal antara kerajaan Sulaiman dengan Bilqis itu tidak bisa dibayangkan. Tetapi hanya dalam sekejap dia mampu melesat dan mengambil kerajaan, apa mengambil daripada singgasana Bilqis di bawah kehadapan Sulaiman. Meskipun kemampuan daripada ifrit dengan kemampuan fisiknya ini yang sangat luar biasa masih belum bisa mengalahkan kemampuan daripada orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala alladziina utul ilm. Qala alladziina indaw ilmu minal kitab, ana atika bi qoblaan yartadda ilaika tarfu. Aku akan datangkan dengannya sebelum engkau berkedip. Lebih cepat lagi. Tiba-tiba singgasana sudah berada di hadapan Sulaiman. Sebelum berkedip itu sudah tiba-tiba berada di hadapan Sulaiman. Hadza min fadli rabbi. Dia buluan yang askur am akfur. Di saat melihat seperti itu, Sulaiman bukan berterima kasih kepada para hulu balangnya atau para istilahnya orang-orang terdekatnya di situ. Tetapi langsung bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah fadilah dari Allah. Baik. Intinya bahwasanya syaitan memang memiliki kemampuan dan apa istilahnya? Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan yang luar biasa. Hanya saja di hadapan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di hadapan kuasa Allah, kekuatan Allah Azza wa Jalla, maka kekuatan tersebut tentunya tidaklah banyak berarti. Maka sungguh merugi orang-orang kemudian mereka mengambil ayat-ayat syaitan, mantra-mantra, sihir untuk kemudian membuang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru munan nas sihra. Sedangkan Sulaiman tidaklah kafir, yakni Sulaiman tidaklah mengajarkan sihir. Artinya bahwasanya di sini orang yang mengajarkan sihir kafir. Karena Allah menyatakan wa ma kafara Sulaiman. Berarti seandainya Sulaiman itu mengajarkan sihir berarti kafir kan begitu. Sedangkan Sulaiman itu tidak mengajarkan sihir. Sulaiman tidaklah kafir. Bisa dibayangkan selama sekian lama daripada keyakinan orang-orang Yahudi tersebut, di antara mereka yang telah mengikuti jejaknya setan, dan mereka yakini sampai pada saat ayat ini turun bahwa Sulaiman alaihi salam itu mempelajari sihir, dan seolah-olah sihir itu bagian daripada mukjizat Rasul, seolah-olah. Dan beda jauh antara mukjizat dengan perkara-perkara yang merupakan bantuan dari setan. Walakin nasayatina kafaru, akan tetapi setan-setanlah itu yang kafir. Setan-setanlah yang kafir. Kafaru, mereka kafir. Yu'allimuna an-nasa sihra, karena mereka mengajarkan kepada manusia tentang sihir. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, al-yahud lamma kafaru bit-taurah allati fiha sifat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa amarahum bittiba'i. Orang-orang Yahudi di saat mereka kafir dengan Taurat, yang di dalam kitab Taurat tersebut terdapat sifat-sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkan mereka agar mengikutinya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala firmankan, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil. Yani orang-orang yang mereka mengikuti rasul nabi yang ummi, yang mereka dapati maktuban indahum, tercatat di sisi mereka. Di mana? Di Taurat wal Injil. Tercatat di Taurat dan di dalam Injil. Nabi yang ummi tersebut dengan ciri-cirinya. Sehingga mereka kenal betul bahwasanya Muhammad adalah benar-benar rasul dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya'muruhum bil ma'ruf, memerintahkan kepada mereka perkara yang ma'ruf. Wa yanhahum 'anil munkar, dan mencegah mereka dari perkara yang mungkar. Wa yuhillu lahumut thayyibat, mengharamkan untuk mereka perkara-perkara yang baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan atas mereka perkara-perkara yang jelek. Ini dalil bahwasannya apa yang diperintahkan oleh syariat semuanya adalah thayyibat, baik, dan apa yang dilarang semuanya adalah khaba'ith, buruk, walaupun di pandangan manusia baik. Jadi al-khaba'ith adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat, apapun bentuknya, bukan perkara-perkara yang dianggap jelek oleh hati-hati manusia dan syahwat mereka. Wa yad'u anhum israhum, dan meletakkan dari mereka beban-beban berat mereka. Wal aghlal allati kanat alaihim, dan meletakkan belenggu-belenggu yang melilit mereka. Ini sifat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang dengan membawa agama yang sahlah samhah, yusr, mudah. Berbeda dengan syariat sebelumnya, kalau mereka ngengkeng istilahnya, apa, ngotot, pokoknya pengen menjalankan tauhid, tidak akan mampu mereka. Ya. Tubuh-tubuh mereka tidak mendukung untuk menjalankan apa yang ada di dalam kitab Taurat, fisik mereka. Manusia mengalami perubahan-perubahan fisik dan kelemahan-kelemahan. Kelemahan fisik, bentuk fisik, ukuran fisik, dan usia. Yang dulu mereka usianya tinggi, apa istilahnya, panjang-panjang pada masa Nabi Musa, masih sekitar 400 tahun, 500 tahun biasa usia segitu pada masa tersebut, 300 tahun. Jadi kalau usia sampai 400 tahun, 80 tahun masih remaja. Jadi beda kondisinya. Al-aghlal wal-asor, belenggu dan juga beban-beban yang sangat berat dipikul oleh mereka, manusia-manusia pada masa tersebut, ya mampu. Itu pun kata Musa alaihi salam, beliau kesulitan untuk istilahnya mengarahkan Bani Israel dengan perkara-perkara yang diembankan kepada mereka. Maka di antara doa kita yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu sesuatu yang tidak ada pada umat terdahulu. Wahai Rabb kami, jangan Engkau siksa kami di saat kami melakukan dosa disebabkan karena kelupaan atau karena tidak sengaja. Rabbana wala tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Wahai Rabb kami, jangan Engkau bebankan kepada kami beban-beban berat yang Engkau telah bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Wahai Rabb kami, jangan Engkau bebankan kepada kami apa-apa yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Dan Allah menyatakan, fa'atu, fa'atu, fa'atu. Aku lakukan itu, aku lakukan itu, aku lakukan itu. Yani, aku kabulkan permohonan kalian. Syariat yang sangat mudah. Mereka ahlul kitab, kalau mereka mau masuk ke dalam Islam, membenarkan Muhammad SAW, sebetulnya itu adalah keuntungan bagi mereka. Satu, mereka tetap ya mendapatkan pahala dari apa yang mereka pegangi dari Alkitab, kitab Taurat. Mereka mendapatkan dua kali lipat pahala karena mereka beriman dengan kitab Taurat dan menjalankan kitab Taurat tersebut. Dan kemudian setelah datang kepada mereka kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mengikuti Rasul tersebut, mereka mendapatkan dua kali lipat kemuliaan yang besar sekali. Yang kedua, mereka mendapatkan keringanan-keringanan dalam syariat. Perkara yang sebelumnya diharamkan pada syariat sebelumnya, pada syariatnya Musa ataupun Isa, dihalalkan di syariat ini. Dihalalkan. Banyak perkara-perkara yang dimudahkan. Sehingga itu merupakan kemuliaan dan keringanan. Hanya saja mereka kufur dan ingkar dan membangkang, juhud, menolak, yang menyebabkan mereka menjadi orang-orang kafir luar daripada millah yang mereka anggap mereka berada di atasnya. Mereka juga bukan lagi pengikutnya Musa, bukan lagi pengikutnya Isa. Mereka bukan lagi berpegang dengan Taurat dan bukan lagi berpegang dengan Injil. Laisu ala syai, mereka itu tidak berada di atas sesuatu apapun. Nauzubillah. Karena Taurat menyuruh untuk beriman kepada Muhammad, Injil juga menyuruh beriman kepada Muhammad. Sedangkan mereka tidak. Kama basara bihi Isa fil Injil, sebagaimana juga diberitakan oleh Isa, basara bihi, yakni diberitakan dengan berita gembira oleh Isa fil Injil, di dalam kitab Injil. Haitsu qal, di mana Isa mengatakan, ini ucapan yang diabadikan oleh Al-Qur'an, ya bani Israel, inni rasulullah ilaikum, wahai bani Israel, sesungguhnya aku adalah rasul utusan Allah kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, yang membenarkan apa yang dihadapanku dari Taurat, yakni membenarkan kitab yang sebelumnya. Membenarkan akan kerasulan Musa dan kitab yang dibawanya, yakni Taurat. Wa basyiran, dan memberi berita gembira bi rasulin, dengan datangnya seorang rasul, yakti mim ba'di, yang datang sepeninggalku nanti, ismuhu Ahmad, yang bernama Ahmad. Ahmad ini adalah nama Rasul SAW di waktu kecil. Panggilan beliau Ahmad. Lahir dengan nama Muhammad dan dipanggil dengan Ahmad. Dan itu adalah salah satu daripada nama yang ma'ruf pada beliau, Ahmad dan Muhammad. Sehingga tidak ada sisi sama sekali untuk kemudian menolak kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi mereka. Tidak punya hujjah sama sekali di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karenanya orang-orang kafir ini, ahlu kitab ini, mereka di saat taubat sudah tidak lagi bermanfaat, mereka ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengimani daripada kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengimani Isa, dan iman yang tidak lagi bermanfaat. Wa min ahli kitab illa la yu'minan nabihi qabla mautih, dan tidaklah ada dari ahli kitab melainkan pasti akan beriman dengannya sebelum kematiannya. Wa yawma qiyamati yakuna 'alaihim syahida, dan pada hari kiamat nanti menjadi saksi atas mereka. Maka sungguh celaka orang-orang yang beragama dengan agama Masihiyah ataupun Yahudiyah. Nauzubillah. Meninggal di atas agama tersebut dipastikan neraka bagi mereka. Khalidan fiha abada. Fahadar Rasul sallallahu alaihi wasallam maujud zikruhu fit Taurat wal Injil. Maka Rasul ini sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, tersebut nama beliau, sebutan beliau di dalam kitab Taurat dan Injil. Ismuhu wa risalatuhu wa sifatuhu alaihi salatu wassalam. Namanya, risalahnya, risalah yang dibawa oleh beliau, sifatnya, bahkan di mana lahirnya dan kemana hijrahnya itu ada di sana. Sehingga mereka tuh faham betul siapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta innahum ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Bahkan sampai pada taraf mereka itu mengenalinya sebagaimana mereka mengenali anak-anaknya. Ya. Namanya anak, pasti orang tua memiliki ciri-ciri yang mereka ketahui, ya, yang tidak diketahui oleh orang lain, anak. Hatta misalnya anak tersebut berbicara di balik tembok, dia akan tahu ini suaranya saya sudah langsung tahu, ini adalah anak saya. Belum lagi bertemu, belum lagi berbicara, memandangnya. Namanya anak. Bahkan ciri-ciri yang tidak diketahui oleh orang lain, ahli kitab itu tahu. Ada ciri nubuat pada punggung beliau, ya, benjolan sebesar telur burung di belakang punggung beliau. Mereka tahu, karena memang ada tersebut dari lisan nabi-nabi sebelumnya. Nabi Isa kan, Nabi Musa kan telah menyebutkan ciri-ciri tersebut. Tidak memakan daripada sedekah, tidak makan zakat, tetapi menerima hadiah. Mereka paham betul akan hal tersebut. Falam maka faru bi kitabillahi at-taurati walam ya'malu bihi ibtalahumullah jalla wa'ala bi'an akhadu bi kutubis sihr. Maka di saat mereka kafir dengan kitabullah, yakni kitab Taurat, tidak beramal dengannya, Allah balak mereka, Allah berikan petaka kepada mereka jalla wa'ala, Allah berikan ujian petaka dengan mereka mengambil kitab-kitab sihir. Allati hiya min amali syayatin, yang itu merupakan amalan-amalan syaitan. Kalau ada di umat ini yang seperti itu, maka inilah orang-orang yang mengikuti jalannya Yahudi. Dan memang Rasul SAW menyatakan la tattabi'una sunana man kana qablakum shibran bi shibr. Kalian akan mengikuti sunnah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Orang-orang yang pelajari kitab memiliki banyak, ya, tempat-tempat pembelajaran Al-Quran, banyak tempat-tempat tahfidzul Qurannya. Akan tetapi mereka mempelajari perkara-perkara sihir. Orang-orang yang lulus darinya juga hafal sebagiannya Al-Quran, tetapi mereka tidak bermanfaat Al-Quran pada diri mereka, dan itu menjadi hujjah atas mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala nantinya, karena mereka mempelajari daripada sihir, mengadakan daripada, ya, mendatangkan khodam-khodam atau khodim, ya, perewangan-perewangan. Orang yang paling ditokohkan dan paling besar tinggi kedudukannya adalah orang yang paling banyak memiliki perewangan. Apa maksud perewangan itu? Jin. Setan dari kalangan jin. Allahu musta'an. Tentunya jin untuk bisa kemudian mau menjadi perewang, istilahnya pembantu yang menolong, yang melayani dan sebagainya, ini tentunya sudah ada perjanjian dengan mereka, dengan amalan-amalan yang dilakukannya, ya. Entah kitab apa yang dipelajari kita juga tidak tahu. Wallahul musta'an. Dengan amalan-amalan tertentu, amalan ini, amalan itu, untuk kemudian memiliki perewangan-perewangan tersebut. Apakah itu akan bermanfaat bagi mereka? Tidak sama sekali. Itu membawa madarat, membawa petaka. Mungkin mereka dengan itu memiliki sedikit perkara yang membuat takjub manusia yang memperhatikannya, melihatnya. Ditelindes sama mobil tidak mati misalnya, ya, ada yang mati juga, tidak tahu ditinggal sama jinnya atau bagaimana, dibakar, dibacok, disembelih, betul-betul diborokkan kepala, apa, lehernya, tidak apa-apa, lecet aja tidak, padahal pisau yang digunakan betul-betul terlihat untuk, ya, nyata-nyata sesuatu, motong-motong sesuatu sangat tajam sekali. Tapi apa manfaatnya dengan itu? Ya. Kalau harus kemudian menjual agamanya, menjual keyakinannya. Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan yang demikian? Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar, berdarah-darah beliau. Hilang tanggal gigi seri beliau. besi masuk ke pelipis beliau dan seterusnya. Para sahabat juga demikian. Tidak ada yang kemudian memiliki ilmu kabal dan yang semisalnya. Perbedaan antara karah dengan sihir adalah kalau sihir ini dipelajari, kalau karomah datangnya dari Allah. Datangnya karomah ini bukan karena diminta oleh orang yang diberi karomah tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena sesuatu yang dipelajari. Itu adalah pemuliaan Allah kepada hamba-hambanya. Karena ketakwaannya, karena kesolehannya. Ya. Datang begitu saja di saat dibutuhkan oleh sang hamba. Para sahabat mengalami yang seperti ini banyak. Adapun sesuatu yang dipelajari dengan tata cara tertentu, dengan ritual tertentu, dengan puasa tertentu, dengan semedi, dengan ini, dengan itu, maka sama sekali itu bukan daripada karomah. Itu adalah sihir. Kalau berhasilkan sesuatu dengannya, maka itu adalah sihir. Karomah adalah seorang muslim yang kemudian dia beribadah dengan ibadah-ibadah kepada Allah, ya, menjalankan ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada satu kejadian, satu keadaan, ya, satu kesempatan, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya perkara-perkara yang luar biasa, ya, terjadi di hadapannya atau terkait dengan dirinya. Ini adalah karomah. Di an'akhadhu bi kutubi sihr allati hiya min amali syayatin. Mereka mengambil kitab-kitab sihir yang itu merupakan amalan-amalan syaitan. Wastabdalu amala syayatin bi wahyi rabbil alamin. Dan mereka mengganti amalan-amalan syaitan dengan wahyu rabbil alamin. Yani amalan syaitan itu mereka ambil dan mereka jual, buang, mereka lempar ke belakang punggung mereka wahyu-wahyu Allah Azza wa Jal, kitabullah, At-Taurat wal Injil wal Quran. Wa hadhihi 'uqubatan lahum, dan ini merupakan uqubah, hukuman bagi mereka. Fa kullu man a'rada 'anil haqqi fa innahu yubtala bil batil. Maka setiap orang yang berpaling daripada kebenaran akan diuji dengan kebatilan. Wa kadzalika kullu man tarakal haqq, demikian pula setiap orang yang meninggalkan al-haq. Fa innahu yubtala bil batil, maka dia akan diuji dengan kebatilan. Naudzubillah. Orang-orang yang sudah mengenal hidayah, mengenal sunnah, kemudian mereka meninggalkannya, kehidupan mereka kasihan. Mereka tertimpa dengan apa? Dengan fitnatud dunia. Banyak terjadi yang demikian ini. Wallahul musta'an. Yubtala bil batil, dengan perkara yang batil. Alladhi yatruk minhum da'wat ar-rusul minat da'wah ila tauhid wa ifradillah bil ibadah wa bayan dalik yubtala bi annahu yaruh li syirik wal khurafat. Orang yang meninggalkan dakwahnya rasul di antara mereka dari dakwah kepada tauhid, mengesahkan Allah dengan ibadah dan menjelaskan hal tersebut, maka orang yang meninggalkan hal ini yubtala, mereka diuji, ya, terkena musibah dalam agama mereka. Biannahu yaruh, mereka pergi li syirk, untuk kesyirikan, wal khurafat, dan perkara-perkara khurafat. Orang yang meninggalkan sunnah maka terjatuh ke dalam bid'ah. Orang yang meninggalkan taat maka dia terjatuh ke dalam maksiat. Orang yang meninggalkan tauhid dia terjatuh ke dalam syirik. Itu merupakan balasan yang setimpal dari apa yang mereka ambil, jalan yang mereka ambil. Wa yastadilu laha, dan mereka berdalil dengannya, berdalil padanya atau berdalil untuknya. Yastadilu laha artinya menguatkan daripada kesyirikan dengan dalil yang mungkin pernah mereka pelajari. Sesuatu yang sama sekali tidak akan mungkin menjadi dalil, tetapi demikianlah mereka. Ya. Karena meninggalkan sunnah, mereka berdalil dengan sesuatu yang tidak pada tempatnya untuk melanggengkan bid'ah. Kan begitu. Dengan asal-asalan, comot-comotan daripada dalil. wa yurawijuha 'indan nas, dan mereka kemudian lariskan di sisi manusia, mereka sebarkan ala annaha haq, bahwa itu merupakan kebenaran. Demikianlah ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka. Apakah yang seperti ini bermadarat kepada ahlul haq? Ahlul haq memang sedikit jumlahnya, tetapi tidak bermadarat pada mereka-mereka ini, ya. Tidak bermadarat sedikit pun apa yang mereka lakukan, itu madarat kepada diri-diri mereka. Dan memadarati orang lain, yang itu akan menjadi madarat bagi diri mereka, karena akan memberatkan daripada timbangan amal kejelekan mereka di sisi mizan, di timbangan akhirat nanti. Tetapi ahlul haq apakah termadarati? Tidak. Wa hadha waqi'un katsir min ulama'il khafiyyin wa ulama'il kuburiyyin, dan ini terjadi banyak dari ulama-ulama khurafat, ulama-ulama kuburiyyin. Banyak sekali yang seperti ini terjadi. Di sebagian mereka bukan orang yang jahil, sama sekali tidak tahu tentang hukum. Tetapi mereka menjual dan membuang kebenaran untuk mendapatkan kebatilan tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian timpakan kepada mereka apa yang pantas mereka dapatkan. Mungkin mereka punya banyak pengikut, mungkin mereka bisa berbangga dengan jutaan orang yang mengikutinya, tetapi itu sesungguhnya sesuatu yang justru akan memberatkan mereka di akhirat. Tidak ada manfaatnya sama sekali di dunia untuk mereka, terlebih di akhirat justru menjadi malapetaka banyaknya pengikut tersebut. Badalan min an yad'u ila tauhidillah wa ila kitabillah wa ila sunnati rasulillah yad'una ilal batil. Alih-alih mereka itu berdoa kepada tauhid, kepada kitabullah, kepada sunnah rasul, justru mereka menyuruh kepada kebatilan. Wa yad'una ila ibadatil qubur, dan menyeru kepada ibadatul qubur. Ibadatul qubur di sini bukan maksudnya nyembah-nyembah nisan, ya. Tetapi maksudnya adalah meminta kepada orang yang mati di situ. Meminta kepada Allah, tapi meminta kepada orang yang mati. Kalau mereka mengatakan, kami tidak meminta kepada orang yang mati, kami berdoa kepada Allah kok. Ya berarti ucapan ini bukan ditujukan untuk kalian. Ya. Jadi kalian gak usah bingung. Ini ucapan kami tujukan kepada orang-orang yang meminta kepada orang yang sudah mati di situ. Dan ada benar orang-orang tersebut. Kalau kalian tidak melakukan itu, ya sudah. Jangan kemudian merasa ini disikat, dihabisi, diginikan, difitnah. Enggak, kita enggak memfitnah. Ada betul orang-orang seperti ini, meminta kepada orang yang sudah mati di situ. Berdoa kepada orang yang sudah mati. Ini yang disebut dengan kuburiyun. Adapun orang yang meminta kepada Allah di kuburan, maka dia melakukan amalan yang tidak disyariatkan, ya. Amalan bid'ah, kalau meyakini bahwa tempat tersebut lebih afdol dari tempat yang lain, tetapi tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya beda hukumnya. Meskipun itu adalah ahlul batil juga, tetapi beda hukumnya. Kita bicarakan tentang kuburiyun, orang-orang yang meminta kepada orang yang sudah mati. Ini orang meninggal dunia karena dia adalah orang yang soleh, wali Allah, maka pantas berdoa kepadanya, karena dia akan menyampaikannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang perlu untuk dipahami. Perbedaan antara kuburiyun dengan yang selain mereka. Wa ta'alluq bil amwat, dan keterkaitan hati mereka dengan orang-orang yang sudah mati. Wa yaltamisuna li dzalik, dan mencari untuk itu. Mencari apa? As-subuhat. Mencari-cari subuhat. Ini mencari-cari dalil untuk hal tersebut. Mereka berdalil dengan disyaratkannya ziarah kubur. Kan sesuatu yang aneh. Yang kita bicarakan bukan ziarah kuburnya. Ziarah kubur sesuatu yang ma'ruf, masyhur, dan sesuatu yang masyru', disyariatkan. Mereka menuduh kita, ya ahlu sunnah, sebagai orang-orang yang ekstrim, wahabi, yang tidak ikram terhadap para ulama, kiai, tidak ikram kepada wali, tidak memuliakan para wali, ya, dan mengharamkan ziarah kubur. Ini justru kedustaan. Bagaimana mungkin diharamkan ziarah kubur? Rasulullah SAW bersabda dan perintahkan hal tersebut agar kita ziarah kubur. Fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarah kalian ke kuburan-kuburan untuk mengingatkan kalian negeri akhirat. Ya. Akhiru dzikra hazimil ladzat. Perbanyak mengingat daripada pemutus segala kenikmatan dunia, yakni al-maut, kematian. dengan ya, di antara caranya adalah dengan mendatangi kuburan, melihat kuburan ini tempat kita nanti di situ, ya sendirian, gelap, tidak ada yang menemani, kecuali amal-amal kita sendiri. Adapun yang kita bicarakan ini adalah perkara yang di situ terjadi, ya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada kaum muslimin. Dan ini bentuk daripada nasihat, memberikan nasihat kepada mereka. Dan bentuk daripada cinta kepada saudaranya. Coba seandainya seseorang melihat ada orang mau terjun ke jurang atau mau terjatuh ke dalam api, ya. Apakah kemudian orang-orang yang membiarkannya itu dianggap sebagai orang-orang yang toleransi? Oh, itu sangat toleran. Kenapa? Ini saudaranya mau masuk ke api aja dibiarkan. Ya. Aina akal? Di mana ini akal? Yang seperti ini. Orang mau masuk ke dalam api ya dipegang tangannya. Ya kalau bisa dijongkrong nih, apa istilahnya, dijorok nih untuk supaya jangan sampai terjatuh ke dalam api. Terkadang memang perlakuannya agak sedikit keras, tetapi untuk menyelamatkan. Nah dia sudah hampir jatuh, hampir tersungkur. Kalau tidak didorong dengan keras, dengan kuat, ya, kalau sekedar ditarik sudah terlambat. Nyungsep dia. Makanya didorong, ya. Atau bahkan ditabrak dua supaya mental kemudian tidak jadi jatuh ke dalam api. Kan begitu. Ini sudah penyakit kronis yang sudah sangat dahsyat. Sehingga butuh untuk kemudian perlakuannya pun juga sedemikian keras disampaikan. Adapun yang tidak melakukan seperti itu, maka ucapan ini bukan ditunjukkan kepada kamu. Jadi diam saja sudah. Bukan kepada kamu ini ucapan. Begitu. Jadi sepantasnya untuk bisa difahami perkara ini. Ya tamisuna lidzalika subuhat allati yurawijunaha 'alan nas. Mereka mencari-cari subuhat, jadi dalil-dalil menguatkan daripada hal tersebut yang mereka kemudian lariskan di hadapan manusia. Fayastahilun waqtahum fi hadzal batil wal iyadu billah. Mereka menyibukkan waktu-waktu mereka dalam perkara yang batil ini wal iyadu billah. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.